tahu apa-apa. Masyarakat yang sifatnya tidak mengerti din. Atba'u kulli na'ikin, mengikuti setiap orang yang berteriak. Sekarang manusia berteriak ini banyak sekali. Bukan hanya lewat lisan, tapi mereka lewat alat-alat yang sifatnya bisa didengar oleh orang banyak. Entah itu pakai speaker atau pakai pula media sosial, internet dan juga yang lainnya. Yamiluna ma'a kulli sa'ihin. Yang mana mereka itu cenderung atau condong atau mengikuti setiap orang yang berteriak. Si Fulan mengatakan A, dia mengatakan A. Si Fulan mengatakan B, dia mengatakan B. Jadi tidak punya pendirian. Dan inilah yang nomor tiga, ini hukumnya haram. Karena orang yang jahil, orang yang tidak mengerti ilmu, mudah terpengaruh. Apalagi bahasa-bahasa orang munafik, bahasa-bahasa orang yang ingin menyesatkan umat ini mempunyai bahasa-bahasa yang gampang, yaitu menarik perhatian orang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan." Sesungguhnya yang saya khawatiri, kata beliau, menimpa kepada umatku ini orang munafik yang pandai mengatur bicara. Yang jadi korban adalah orang-orang yang tidak punya ilmu. Karena itu kita diwajibkan menuntut ilmu. Diwajibkan bertanya dalam hal yaitu urusan din kita, akidah kita. Diwajibkan bertanya pada orang punya ilmu. Fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Maka Allah merintahkan kepada kita, tanyalah kamu kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Lam yastadhi'u bi nuril ilmi. Maka kelompok yang nomor tiga, orang-orang yang awam yang hanya ikut-ikutan ini, mereka itu tidaklah mendapatkan cahaya ilmu dan juga tidak mau bertanya. Walam yalja'u ila ruknin wasiqin. Dan mereka pula tidak kembali kepada pegangan-pegangan yang kuat. Nah, ini macamnya manusia di permukaan dunia. Ada orang punya ilmu, yang mau mengamalkan ilmunya, yang mau mendakwakan, adalah paling baiknya orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Ta'ala di antara hambanya ini adalah orang punya ilmu. Dan juga yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah mewarisi, yaitu wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi. Yang dua adalah orang yang menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu kepada orang yang berhak untuk dituntut, yaitu orang punya ilmu din. Yang nomor tiga, orang yang sifatnya melantarkan dirinya dengan kebodohan sehingga taklid kesana kemari. Ya dan bilang dari. Berikutnya, min aqwalil a'immah, fatwa dari kalangan para ulama tabi'in atau tabi' tabi'in, generasi setelah sahabat radhiyallahu anhum, yang menunjukkan tercelanya orang yang taklid. Karena orang takut itu orang yang gampang ditipu oleh orang dan gampang disesatkan, dicerumuskan karena ketidaktahuannya. Kalau orang buta itu masih mau diatur, mau menanya dan juga mau dituntun oleh orang yang melihat. Tapi kalau orang sudah taklid, ya buta din, ini sangat berbahaya. Karena itu kita diperintahkan untuk selalu mohon kepada Allah Ta'ala hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat, wahai Allah. Jalannya para anbiya, para sahabat radhiyallahu anhum yang dia punya ilmu, lalu diamalkan ilmu itu. Pertama, qala al-imam Abu Hanifah rahimahullah, Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, la yakhillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Ini tawadhu'nya ulama sunnah yang menjadi panutan kita. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan tidak halal, tidak boleh untuk siapapun ayak khuda biqaulina, mengambil pendapat kami, malam ya'lam, selagi yang mengambil pendapat ini tidak tahu min aina akhadnahu, dari mana kami berfatwa, dari mana kami mengambil dalil ini. Ini tawadhunya Imam Abu Hanifah, seorang punya ilmu, tidak memaksakan orang, hal kamu harus ikut saya. Jadi kalau kita kembali kepada para ulama dahulu, ulama sunnah, begitu tawadhunya, mempunyai ilmu tapi masih pula menyampaikan wasiat kepada yang membaca kitabnya, tidak boleh kalian ini mengikuti saya kecuali kamu tahu dari mana saya mengambil dalil. Jika para ulama sunnah begitu tawadhunya, takutnya kepada Allah Ta'ala menyesatkan umat, bagaimana orang yang tidak punya dalil lalu memaksakan sesuatu kepada bawahannya? Waqala, dan berkata al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, idza sahhal hadisu fa huwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, itu adalah madhabku. Bukan apabila banyak ulama yang mengatakan itu madhabku, tidak. Ketika kita menjumpai fatwa pendapat siapapun lalu kita timbang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata hadis beliau ini menyelisihi dari pendapat sekian banyak yang mengaku punya ilmu, maka kita harus mengedepankan hadis beliau. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada rasulnya, maka dia berarti taat kepada Allah. Karena utusan Allah maksum, dijaga dari kekeliruan. Berbeda dengan pendapat orang, suatu saat keliru, suatu saat juga dilabui dengan keinginannya, hawa nafsunya, sehingga jatuh kepada kesalahan. Dan itu tidak boleh kita ikuti, kecuali orang awam yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, sedangkan dia butuh panutan, maka dia kembali kepada orang yang ia yakin itu adalah orang yang punya ilmu din. Inilah ya ikhwan fatwanya para ulama sunnah. Yang nomor dua, qala Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, apa katanya? Innama ana basharun, saya ini adalah manusia. Ukhti'u wa usibu, terkadang pendapat saya ini salah dan terkadang pula benar. Namanya manusia. Fanzuru ila ra'yi, maka perhatikan pendapatku ini. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduhu. Setiap pendapatku yang ada dalilnya, yang cocok dengan Al-Quran dan sunnah, maka ambil. Ini juga ulama sunnah, ulama yang keras sekali terhadap orang ahli bid'ah. Begitu tawadhu'nya, tidak memaksakan dirinya, saya ini orang punya ilmu, kamu harus ikut saya. Beda dengan orang sekarang sudah bodoh, tidak tahu agama, katanya ikuti saya. Inilah kebaikan ulama dahulu, punya ilmu masih memberi nasihat kepada orang yang ingin mendengarkan fatwanya. Kamu lihat dulu bicara saya ini, tulisan saya ini, jika itu cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil, karena kamu mengambil dari kitab Allah, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika pendapatku ini menurut saya benar, sedangkan kau tahu bahwa ini menyimpang, menyelisihi dengan hati yang sahih, tinggalkan pendapat saya. Inilah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Ta'ala adalah orang punya ilmu. Ya, sekarang berapa banyak manusia, mari ikuti saya, enggak punya ilmu. Ujung-ujungnya karena kepentingan hawa nafsu atau hawa uang. Ya, makanya kita disuruh mengikuti orang dahulu. Ya, karena orang-orang yang sesudahnya banyak fitnah. Selanjutnya, wa kullu ma lam yuafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Maka segala pendapatku ini, apa yang kutulis dan aku apa yang kusampaikan, jika tidak cocok kepada Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapat saya. Tidak memaksa orang, tetapi takutnya kepada Allah. Kalau dia bicara diikuti oleh orang, akan menyesatkan manusia ketika bicaranya keliru. Nah, inilah pedoman kita yang menjadi tolak ukur kebenaran pendapat seorang adalah ayat Allah dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita pegang, terutama kita penuntut ilmu. Apa faedahnya setiap hari kita membuka kitab Allah, membuka juga yaitu hadisnya beliau, bahkan keterangan para ulama sunnah, ketika kita sudah tahu ini menyimpang, lalu kita masih mengerjakan karena khawatir prinsip-prinsip orang yang memiliki kekuatan. Jangan takut manusia. Ketika keliru kita tinggalkan, karena kita akan diadili oleh Allah. Kita bukan akan berhadapan dengan manusia, tetapi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Ma min akhatin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah salah seorang ini melainkan kadangkala dia tidak tahu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luput dari sunnahnya beliau, telah pergi sunnahnya beliau ini. Dan itu kita fahami, karena manusia bisa juga tidak tahu sunnahnya beliau karena tidak belajar, bisa juga tahu tapi karena dia lupa. Sifat manusia khata' wan nisyan, keliru dan juga lupa. Dan yang lebih parah lagi, kalau dia sudah tahu dalil, sengaja menyampingkan dalil, menolak dalilnya ada karena ada kepentingan. Baik kepentingan karena takut diancam oleh manusia, atau kepentingan yang lainnya supaya dia usahanya tetap berhasil atau tetap lancar. Wa ya'zubu anhu fahmuha, dan juga samar pemahamannya dari sunnah itu. Dia tahu dalilnya tapi pemahamannya keliru. Famahman qultu min qaulin, apa katanya Imam Syafi'i rahimahullah taala, walaupun apapun saya yang saya katakan ini, yang saya sampaikan lewat lisan saya atau tulisan saya ini, aw asaltu min aslin, atau saya membuat qaidah-qaidah usul, qawaid-qawaid fikhiyah, wa fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu, tetapi hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyelisih apa yang saya ucapkan, apa yang saya buat qaidah ini. Subhanallah ya Allah, nikmatnya orang punya ilmu. ketika ada perasaan takut kepada Allah. Fal qawlu ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat yang benar adalah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama sunnah yang diikuti di beberapa negara yang katanya kami ini bermadhab Imam Syafi'i. Ya, lihat wasiatnya beliau. Baca, jangan hanya sekadar akon-akon pengakuan-pengakuan. Beliau menjelaskan, apapun yang saya rumuskan, yang saya katakan, saya tulis ini, jika kalian mengetahui itu menyimpang, berselisih dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi berselisih dengan ayat Allah taala, fal qawlu ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang benar adalah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekarang yang berbunyi dari kalangan orang punya ilmu seperti ini jarang kita dengar. Yang banyak ikutilah saya. Ini zaman, sekarang zaman taklid. Orang memaksakan orang untuk bertaklid. Ya, kita punya ilmu, hargai ilmu Allah. Siapapun yang mempunyai ketetapan ketika kita tahu hatinya menentang, pendapat itu tinggalkan. Sekalipun kita diusir. Ya, karena hidup di dunia sementara. Hanya sekali kita hidup di dunia ini. Mati tidak bisa pulang lagi ke dunia. Dan tidak ada penyesalan. Wa huwa min qawli subhanallah. Hati yang sahih itu adalah pendapatku. Ini mazhabku. Ja'ala yuraddidu hadzal kalam, maka beliau mengulang-ulangi bicara ini. Subhanallah, karena kekhawatirannya menjadi orang yang menyesatkan umat. Kalau seorang ulama sudah beristihad seperti ini, ternyata keliru, diikuti oleh orang yang berdosa yang mengikuti. Karena para ulama ketika masih hidup telah memberi peringatan kepada generasi sesudahnya. Tulisanku ini lihat dulu. Jangan kamu melihat saya ini Imam Syafi'i dulu. Imam yaitu Abu Hanifah dulu. Tapi lihat isi dalam kitabku ini. Cocokkan dengan hati, suruh menimbang kita. Disuruh melihat fatwanya ulama-ulama dulu agar kita merujuk membaca lagi kitab yang lainnya. Utamanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mufakat silakan, karena itu hakikatnya bukan pendapatnya ulama ini, tapi itu ittiba'nya ulama itu kepada qaulullah taala wa qauli rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ya ikhwan. Kalau kita mengikuti ulama yang jujur. Ulama yang khasyatullah. Bukan ulama su' yang menyebar pada zaman sekarang ini. Sebagaimana dikatakan oleh al-imam. Ya ini. Mubarak. Rahmatullah ta'ala. Ma afsadat tina. Illal muluku. Wa ulama usui waruhban. Tidaklah yang merusak agama ini, merusak tauhid ini, ya merusak sunnah ini, kecuali orang punya kekuasaan yang zalim dan ulama yang buruk, su' dan ahli ibadah yang tidak punya dalil, yaitu ahli bid'ah. Betul apa yang disampaikan, karena perkataan ulama dahulu bukan hanya bayangan, perasaan, tetapi itu betul-betul inti yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sekarang ini apa yang disampaikan oleh Al-Imam bin Mubarak menjalar di mana-mana. Du'atun ala abwabi jahannam yahduna bi ghairi hadi wa bi ghairi sunnati. Banyak para da'i yang menyeret umat ini agar kecemplung ke neraka jahannam. Mereka mengajak manusia bukan dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu wa tunkiru. Untuk orang ulama sunnah, orang punya ilmu mengerti dan mengingkarinya. Tapi yang menjadi kurban adalah orang yang tidak punya ilmu atau orang yang khawatir kelaparan, khawatir digebuki oleh orang. Nah, hidup sekali ya ikhwan, panas-panas sebentar lain dengan panasnya neraka. Perhatikan, muliakan ilmu yang kita peroleh. Titik tolak bukan katanya ustaz, bukan katanya alim, tapi qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita tahu tapi karena wedi menungso. Awas nantinya kalau enggak tobat dia digepuk oleh malaikat nantinya. Wa qala aidan, berkata juga Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala, kullu ma qultu, apa saja yang saya katakan ini, fakana anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli mimma yasikhu, tetapi fatwa saya, perkataan saya, pendapat saya ini menyimpang ya dengan hadis yang sahih, fa hadis nabi sallallahu alaihi wasallam aula, maka hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih layak untuk diambil, lebih berhak untuk kita pegang. Fala tuqallituni, kalian semuanya jangan taklid, jangan mengikuti kitabku ini. Kalau kalian tahu bahwasanya yang saya tulis, yang saya sampaikan ini ternyata dibantah oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tawadhunya imam-imam dahulu. Sedikit yang kita pahami, yang kita dengar pada zaman sekarang. Tapi begitu, makanya kita ini disuruh mengikuti wassabiqunal awwalun, pendahulu-pendahulu yang pertama. Ya, baca kitabnya para ulama dahulu. Dan juga persedikitlah kita mendengarkan, yaitu obrolan-obrolan yang lewat internet atau yang lainnya. Kecuali orang punya ilmu yang sikoh, yang dia ingin buka itu ingin membantah, tafadhal, karena memang haknya si dia. Tapi kita orang yang penuntut ilmu lebih banyak membaca kitab-kitabnya Allah Ta'ala, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatwanya para sahabat, para tabiin, yang itu akan membawa sejuknya hati kita. Terombang-ambing umat sekarang ini, kalau menjadi musuh karena beda pendapat, sampai ngeblok A si B dan di mana-mana. Memang kita diuji oleh Allah. Wah, ini sudah kesepakatan si fulan, si fulan, si ustaz-ustaz. Kesepakatan siapa? Semua kesepakatan kalau sudah bertentangan dengan nususil Al-Quran dan hadis, sebagai orang mukmin harus kembali kepada yaitu nas yang sahih. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajar bainahum. Tidaklah sempurna orang-orang mukmin itu sehingga mereka yaitu berhukum kepadamu wahai Nabi, kepadamu wahai Nabi dalam hal yang mereka perselisihkan. Selanjutnya Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala. Nah inilah ya kawan, perlunya kita mengkaji ulang di dalam kita mencetuskan suatu perkara atau menyuruh orang, jangan karena orang menyuruh lalu kita ikut menyuruh. Dilihat dulu siapa yang menyuruh saya ini, lalu apa tujuan mereka, apa maksud mereka. Karena sekarang kita lihat tidak banyak berdalil, yang ada dalil kira-kira, dalil ro'yi. Mana di antara yaitu nasihat-nasihat secara umum yang disertai dengan dalil sedikit, semuanya mau direkayasa dengan perkiraan mereka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Allah bersabda, apa yang Allah Ta'ala berfirman, apa yang kamu duga di dalam pikiranmu itu tidak bisa mengalahkan yang hak. Al haqqu min rabbik, bukan min ghairi. Au min ghairihi. Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Ta'ala, la tuqallituni, kamu jangan taklid, jangan mengikuti pendapat saya yang kamu tidak tahu dalilnya. Subhanallah ahli hadis. Ribuan hadis yang beliau tulis. Dan juga ulama yang sifatnya mu'addilin. Yang mengoreksi hadis-hadis. Masih berpesan kamu jangan takel sama saya. Begitu indahnya ilmu yang dimiliki yang bermanfaat untuk generasi sesudahnya. Masih juga takut pada Allah. Jangan sampai salah satu fatwanya ini menyesatkan umat. Wala tuqallidu malikan. Dan jangan kamu takel kepada Imam Malik. Rani Imam Ahmad ini. Karena memang hukumnya takel tidak boleh. Kalau kita jangan kamu takel kepada ustaz ini, ustaz itu, ulama ini, ulama itu. Karena mereka tidak maksum. Tapi lihat dalil yang mereka pakai. Wala syafi'iyah. Dan kamu jangan taklid kepada Imam Syafi'i. Tidak segan-segan menasihati umat. Walaupun itu menyinggung perasaan orang punya ilmu. Tapi orang punya ilmu ketika ada nasihat ini malah lapang dada. Merasa ada orang yang menasihati dirinya. Bukan merasa sakit hati. Lalu melawan musuhnya. Bukan. Nilainya ilmu ya kawan. Baik orang punya ilmu. Walal Auza'i. Dan kamu jangan taklid kepada Imam Auza'i. Walal Sawri. Dan juga jangan ikut kepada Imam Sawri. Padahal ini semuanya ahli khatis. Ahli fikih. Ahli khatis. Mu'adilin orang yang berhak untuk mengoreksi khatis ini benar atau salah. Tetapi tawaduknya. Apa kata beliau? Wa khudh min haitsu aqadu. Ambil fatwanya dari mana mereka mengambil. Kalau itu dari Al-Quran, dari hati yang sahih, dari ijma'nya para ulama, ambil. Jadi Imam Ahmad tidak promosi, kamu harus ikut pendapat saya, madhab saya. Ini bantahan terhadap orang yang fanatik kepada madhab. Sudah fanatik kepada madhab, tidak tahu kitabnya madhab. Nah, fanatik pada madhab tidak boleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Taat secara mutlak hanya dua. Wa ulil amri minkum, ketika mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan ketika tidak berselisih perkataannya dengan dua, yaitu pegangan ini. Inilah fatwanya para ulama sunnah Imam Empat. Yang sering kita sebut, ternyata begini isinya. Begitu sekian banyak kitab ditulis, tetapi dikomentari. Hati-hati kamu membaca kitab saya. Perhatikan betul. Oleh karena itu harus orang punya ilmu yang membacakan kitabnya para ulama sunnah ini. Sehingga ketika ada fatwa yang menyimpang bisa memberitahu. Ketika tahu pendapatnya Imam Ahmad yang betul karena didukung dengan dalil. Ketika kita tahu pendapatnya Imam Syafi'i ada khilafnya keliru, kita tinggalkan madhabnya ini dalam hal ini. Dalam satu sisi ketika Imam Syafi'i lebih kuat pendapatnya, Imam Ahmad lebih lemah, maka kita kembali sisi yang lain kepada Imam Syafi'i. Ini faedahnya orang punya ilmu. Ibaratkan dia pedagang mau kulaan barang tahu. Menjelajah ke sana toko, ke sana ke sana. Ketika berlangganan kepada si fulan, tahu-taunya karena lamanya pelangganan dinaikkan barang itu. Tapi dia mencoba untuk cari pelanggan yang lain. Ternyata si A ini lebih murah. Ditinggalkan pelanggan si C itu. Itu urusan dunia. Tidak mau dibujui oleh orang. Bagaimana urusan din untuk maslahat dunia dan akhirat kita? Baik, ada pertanyaan? Bagaimana cara kita mendakwai orang tua atau orang-orang yang dekat dengan kita agar mereka bisa menerima dakwah kita dengan mudah? Kita dakwai dengan Quran dan hadis. Fadzakir bil Qurani may yakhafu wa'id. Diterima dan tidak itu bukan urusan kita. dan dakwah dengan lembut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah, kalau perlu debat wajadilhum billati ihsan, diterima itu dari Allah, Allah beri hidayah, tidak diterima kita sudah dapat pahala karena kita menyampaikan yang hak. Wallahu a'lam bishawab. Tulisannya yang besar saya dulukan. Baik, ahsanallahu alaikum, barakallahu fikum. Halis syirku al-aswaru min kabairi dhunub. Betul. Syirik kecil termasuk dosa besar dengan dasar ayat. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala umum, maka dia masuk ke neraka jahanam dan diharamkan surga. Ya, walaupun orang sifatnya tapi belum sampai mengeluarkan din kalau syirik kecil itu, namun tetap dihukumi dosa besar karena Allah Ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bukankah riya, pamer itu juga bagian daripada syirik yang Allah Ta'ala tidak menerima amalnya, tidak diterima amalnya karena dosanya besar. Wallahu a'lam. Apa maksudnya la burhana? Wa may yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu. La burhana maknanya tidak ada dalil, tidak ada bukti. Ya, kalau dia mengajak manusia tidak punya dalil, tertolak. Karena kita harus menyampaikan ilmu, bukan menyampaikan perasaan, bukan menyampaikan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Apakah negeri kita ini termasuk yang tidak berhukum selain hukum Allah? Hukum itu ada dua. Ada hukum Allah Subhanahu wa taala dan ada hukum manusia. Hukum manusia ada pula yang berkenaan dengan urusan duniawi. Ketika urusan dunia tidak bertentangan bagi yang masuk ma'had, kalau pulang tanpa izin akan dihukum, itu kan hukum duniawi. Al muslimuna inda syurutihim, orang Islam tergantung dengan persyaratannya. Malam yakhillal harama wala yukharimul halala, selagi tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan pula yang halal. Jadi ada kaita-kaita urusan duniawi yang itu untuk maslahat kita. Maka ketika tidak bertentangan walaupun hukum duniawi, maka yaitu boleh kita kerjakan. Adapun untuk menghukumi suatu negeri, ya itu kafir tidak, itu kembali pada ulama sunnah. Alhamdulillah kita salat tidak dihalangi. Taklim sunnah tidak dihalangi. Ya, kita siam, bahkan juga pemerintah pula menganjurkan kita untuk siam. Ya, jadi ada juga waktu ini untuk melihat ru'yah. Hari raya kita dijaga. Ya, dipersilakan, diliburkan dan juga dipersilakan untuk sholat. Subhanallah, korban yang lainnya banyak. Ya, jadi bukan berarti orang itu menyimpang satu perkara lalu dikatakan dia kufur. Ya. Fa ulaika humul kafirun, ayat ini untuk orang Yahudi. Dan juga dia menjelaskan ini adalah kufrun tuna kufrin. Kufur itu banyak. Ada kufur nikmat. Ya. Kita dapat duit dari orang tua, ini pemberian orang tua, itu sudah kufur nikmat. Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri rezeki. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala orang tua saya mengirimi uang kepada saya. Ini adalah rezeki Allah. Itu bagus. Ada yang mengatakan, wah ini kalau bukan fulan yang nyupir ini, tidak akan selamat kita. Keselamatan dinisbahkan kepada manusia. Mestinya kepada Allah, itu juga kufur nikmat. Kalau dia maksudnya, yaitu ini dari Allah tapi tidak diungkapkannya oleh lisan mereka. Ada juga kufurnya istri. Nah, kufurnya istri yang tidak berterima kasih atas pemberian, yaitu orang suaminya. Baik, ini kecil-kecil ya. Nah, sebetulnya mata ini bisa melihat tapi agak lama ini. Ya, insyaallah akan kita bahas pada waktu yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.